teringat akan dosa-dosa yang telah ku perbuat selama ini. Aku yang lemah dan penuh dosa, ku bersujud padamu. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami dari semua dosa yang ada. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah kami dari semua godaan yang akan datang. Yang ada.